بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد، فحي هلا بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي اجتمعت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تتذاكر العلم وتتدارسه. تريد الله، تريد دين الله، تريد العلم والتعلم، تريد العقيدة الصحيحة، تريد ما يقربها إلى الله، وهي في ذلك تطبق قولا وفعلا ما قاله رب العالمين في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأعظم مجالات التواصي بالحق والتواصي بالصبر هي مجالس العلم، مجالس التعلم، مجالس التعليم، التي ليس فيها إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال أئمة العلم، كما قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, nabi kita yang mulia, nabi kita yang al-amin, yang penuh dengan amanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya dan para tabi'in. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang wajah-wajah yang penuh dengan keberkahan yang telah berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Wajah-wajah yang penuh keberkahan yang ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang ingin belajar, yang ingin mendapatkan akidah yang benar, yang ingin mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajah-wajah yang penuh dengan keberkahan yang telah menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, menerapkan secara perkataan dan juga secara amalan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan sesungguhnya tempat yang paling agung untuk melaksanakan nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran adalah majelis ilmu, majelis ta'allum wa ta'lim, yang dalam majelis tersebut tidak ada kecuali firman Allah dan sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat dan perkataan para imam-imam kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwasanya ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Wa syukra ayuhal ikhwatu fillah lillahi taala awalan wa akhira an hayya lana asbab hadha al-liqa وفتح لنا أبواب الخير فيه. ثم يدفعنا هذا الشكر له سبحانه أن نشكركم أنتم على ما فرغتم من أوقاتكم وما أصابكم من عناء النقل والسفر وتفريغ الأوقات لما في ذلك كله من أجر عظيم لا يعلم به إلا الله. ثم الشكر لجمعية الإرشاد، هذه الجمعية الأصيلة التاريخية الضاربة في جذر التاريخ في هذه البلاد نشرا للعقيدة ونشرا للسنة، حيث ظهرت في أوائل القرن الماضي ترفع راية السنة ضد البدعة وترفع راية التوحيد ضد الشرك مقابل جهل متفش وبدع منتشرة. فرحم الله تعالى مؤسسها ورحم الله عز وجل الذين أعانوه في هذا، ثم تسلسل هذا الخير إلى هذه الأوقات وإلى هذه الساعات تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر واعتصاما بحبل الله تعالى وتعاونا على البر والتقوى. Para hadirin, rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran. Yang pertama dan terakhir semua syukur hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita sebab-sebab sehingga kita bisa datang dalam pengajian kita kali ini. Kemudian juga yang telah membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan. Dan tentunya rasa terima kasih dan syukur juga kita tujukan kepada para hadirin sekalian yang telah menyisihkan waktu mereka, yang telah menempuh perjalanan yang jauh dengan susah payah untuk bisa hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar yang kita tidak tahu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala besarnya ganjaran tersebut. Kemudian juga rasa terima kasih kita panjatkan kepada Yayasan Al-Irsyad yang telah berdiri sejak dahulu, ya, yang dikenal dengan menyebarkan akidah yang benar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu dengan mengangkat bendera tauhid dalam rangka memerangi kesyirikan, yayasan yang telah mengangkat bendera sunnah untuk melawan kebid'ahan. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah agar merahmati pendiri yayasan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati orang-orang yang telah membantunya dalam mendirikan yayasan yang berkah ini, sehingga sampai sekarang kita rasakan kebaikan-kebaikan dari yayasan tersebut hingga saat-saat kita tatkala kita sedang duduk di majelis ini dalam rangka untuk bertawasi, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa mawdu'u hadhihi al-muhadarah fi hadhihi al-amsiyah al-mubarakah موضوع مهم جدا، لأن فيه تأصيلا لأصل من أصول الحياة الاجتماعية بين الناس، وهذا الأصل أشار إليه وحث عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا. فلا تظن نفسك أيها المسلم إذا لم تكن ذا قيادة أو مكانة في المجتمع أنك خال عن المسؤولية، لا، المسؤولية تتجزأ كما أن أحوال الناس تتجزأ. لا يمكن أن يكون الناس كلهم شيئا واحدا يقومون بعمل واحد، وإنما يسخر الله تعالى الناس بعضهم لبعض حتى يقوم المجتمع وحتى تقوم الأمة وحتى يتكامل الدور الذي به نهضة المجتمعات في الإسلام. وفي ظل هذا الدين في أفياء كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan atau topik pengajian kita pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu yang berkaitan tentang pokok bagaimana hubungan kemasyarakatan. Bagaimana hubungan kemasyarakatan yang berlanjut atau berjalan di tengah-tengah manusia. Dan pokok pembahasan ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Farrajul ra'in fi baitihi. Seorang lelaki, dia pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Oleh karenanya, tatkala seorang merasa dirinya bukanlah pemimpin di masyarakat, tidak punya kejabatan dan kedudukan di masyarakat, maka jangan dia menyangka bahwasanya dia akan lolos dari pertanggungjawaban. Siapapun dia, maka dia akan dikenakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya pertanggungjawaban dan tugas terbagi-bagi, bervariasi sebagaimana kondisi manusia juga terbagi-bagi. Tidak mungkin manusia seluruhnya dalam satu kondisi, tetapi manusia memiliki berbagai macam kondisi. Allah menjadikan yang satu menguasai yang lain, saling bersatu padu di antara mereka, sehingga menimbulkan kebangkitan, kebangkitan Islam, ya, kebangkitan masyarakat Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فالمسؤولية والقيادة أمران متداخلان لا يمكن الفصل بينهما، بل لا قيادة إلا بمسؤولية ولا مسؤولية إلا بقيادة، وإن كانت هذه المسؤولية أو تلك القيادة قد تقل أو تكثر، قد تصغر أو تكبر، وبحسب ما تكون القيادة أكبر بحسب ما تكون المسؤولية أكثر، ليس فقط في هذه الدنيا التي يراقب فيها من يراقب ويتتبع فيها من يتتبع ويترصد فيها من يترصد، بل الأمر أعظم من ذلك، لأنه موصول بمراقبة الله تبارك وتعالى وعلمه وسمعه وبصره، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. فلا يفرح الناس بمجرد نيلهم منصبا في الدنيا، وإنما عليهم أن يعلموا أن هذا المنصب إنما هو مسؤولية وابتلاء وجزاء، إن لم يوفوه حقه فسيكون لهم الخسارة كلها في الدنيا والآخرة، إن لم يسددوا وإن لم يستقيموا وإن لم يعرفوا حق الله تعالى على أنفسهم وإن لم يؤدوا حق الله تعالى في غيرهم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas atau pertanggungjawaban dan kepemimpinan merupakan dua perkara yang saling berhubungan dan tidak mungkin dipisahkan di antara keduanya. Tidak ada kepemimpinan tanpa ada pertanggungjawaban. Dan demikian pula tidak ada pertanggungjawaban tanpa ada kepemimpinan. Hanya saja tugas atau pertanggungjawaban tersebut terkadang banyak dan terkadang kecil, terkadang besar, terkadang sedikit, sesuai dengan tugas yang dia emban. Dan hendaknya setiap orang mengetahui bahwasanya perkaranya bukan masalah ada yang mengawasi dia, ada orang lain yang mengawasi dia sehingga dia harus bertanggung jawab dengan pertanggungjawabannya, dengan tugasnya. Tetapi perkaranya lebih besar daripada hal ini. Bukan hanya dia khawatir orang, ada orang lain yang mengawasi dia, tetapi sungguhnya perkara ini berkaitan dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Sami'ul Basir, yang Maha Mendengar lagi Melihat, lagi Maha Melihat, yang langsung mengawasi tanggung jawab masing-masing orang. Oleh karenanya, jangan sampai seseorang gembira tatkala dia mendapatkan kedudukan di dunia, tatkala dia mendapatkan jabatan di dunia, Jangan dia hanya bergembira, tapi dia juga harus sadar dan ingat bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya jabatan yang dia dapatkan tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Jika dia tidak menjalankan hak Allah pada dirinya dan juga tidak menjalankan hak orang-orang lain, hak masyarakat, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Wala syakka ayuhal ikhwatu fillah an a'zam al-qiyadat al-bashariyah ala marr at-tarikh hiya tilkum al-qiyadah al-muthla al-'ulya allati aqamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musaddad bil-wahy والمؤيد بالرسالة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكانت قيادته كلها كمالا في كمال وجمالا في جمال وجلالا في جلال لم تكن قيادته قيادة فيها الأخذ منها هنا ومنها هنا إنما كانت قيادته منبعها السماء وباعثها السماء كما قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء آتيكم بخبر السماء صباح مساء هكذا كان عليه الصلاة والسلام في قيادته في دعوته في هدايته في نفسه في تعامله مع الآخرين كان المثل الأعلى القدوة الكاملة والأسوة الماثلة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tidak diragukan bahwasanya kepemimpinan yang teragung dalam hal memimpin manusia adalah kepemimpinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepemimpinan yang teragung dan terbaik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi semua ucapannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan, keindahan di atas keindahan. Tidaklah kepemimpinan beliau hanya sekedar nyopot dari sana, nyopot dari sini, tidak. Tetapi kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam langsung dari langit, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Atikum bi khabaris sama subahan wa masaan. Aku mendatangkan kepada kalian kabar dari Allah dari langit setiap pagi dan setiap petang. Oleh karenanya lihatlah bagaimana kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan beliau terhadap dirinya, terhadap teladan-teladan beliau, bagaimana bermuamalahnya beliau terhadap para sahabat. Seluruhnya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Wa 'indama taqala rasuluna alaihi salatu wassalam ila ar-rafiq al-a'la wa intahat hayatuhu asy-syarifah لم يترك الأمة هملا ولم يدعها تبهللا وإنما أرشدها إلى ما فيه خيرها وإلى ما فيه مجدها وعزها وكمالها في الدنيا والآخرة بالجملة وبالتفصيل. أما الجملة فيقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا خطاب للأمة عام شامل كامل يصل من عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما التفصيل فقد جاء الهدي النبوي بالإرشاد إلى خليفتين عظيمين كبيرين جليلين أرشد إليهما الأمة لتنكشف بهما عنها كل غمة، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وهو نفسه ذلكم التوجيه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر هما أجل الخلفاء الراشدين وأولهما وأولاهما وأعظمهما، فلا خير في الأمة كلها، بل هما هما رضي الله عنهما. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan selesailah kehidupan beliau yang sangat mulia di dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan umatnya dalam keadaan bingung, tidak dibiarkan begitu saja. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya kepada perkara yang merupakan kebaikan umat tersebut, perkara yang bisa mengangkat kemuliaan umat tersebut, perkara yang bisa mendatangkan kejayaan umat tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penerangan secara global dan secara terperinci. Adapun secara global, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Taraktukum ala mithl bayda." Aku telah tinggalkan kalian dalam kondisi yang sangat putih, naqiyah, bersih. Putih bersih, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Jalan yang aku tinggalkan putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan binasa. Demikian juga Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditujukan kepada umat seluruhnya. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu zaman para sahabat, sampai apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Seluruhnya nasihat-nasihat Nabi ini ditujukan kepada seluruh umat. Adapun penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pengarahan agar jika beliau meninggal, yaitu umat agar mengikuti dua khalifah yang sangat mulia, dua khalifah yang sangat agung, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Hendaknya kalian beruswah mengikuti dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. "Adhu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham-geraham kalian. Kalau bukan Abu Bakar dan Umar merupakan dua khalifah teragung, bukan mereka, maka tidak ada kebaikan bagi umat ini. Mereka berdualah khalifah yang teragung sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nuridu an nakhruj bi mawdu'i fadl Abi Bakr wa Umar wa makanatihima fi hadha ad-din an mawdu' majlisina wa liqa'ina. وإن كان الموضوعان متداخلين لا نستطيع فك بعضهما عن بعض، لأنه لولا فضلهما لما جعلنا قيادتهما هي الأسوة، ولولا مكانتهما لما جعلنا قدوتنا قيادتهما رضي الله عنهما. وأكتفي بذكر حديث واحد لأؤكد مكانتهما وفضلهما. شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط، وبخاصة أولئك أعداء الصحابة الذين يتوهمون أنهم على شيء وليسوا على شيء. كيف يوفق الله تعالى من يجعلون أس دينهم الطعن في الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين والطعن في القرآن الكريم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر واللذان هما سيدا شيوخ أهل الجنة، يقول أبو بكر وعمر هما السمع والبصر. أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، فليكن الأمر الذي نتكلم فيه في الاقتداء بهديهم والتأسي بسيرتهم والتمثل بقيادتهم هو النور الساطع الذي نسير حذاءه ونستضيء بضيائه. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin keluar dari pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Kita tidak ingin keluar lantas kita membahas tentang kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Meskipun kedua pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar dan pembahasan tentang kepemimpinan mereka berdua, tidak mungkin untuk dipisahkan. Kenapa? Kalau bukan karena keutamaan mereka berdua, maka kita tidak akan menjadikan kepemimpinan mereka berdua sebagai teladan. Kalau bukan karena keutamaan mereka berdua dan keagungan mereka berdua, tidak mungkin kita menjadikan kepemimpinan kita mencontohi kepemimpinan mereka berdua. Akan tetapi, saya akan menyebutkan satu hadis saja untuk menekankan akan keagungan kedudukan mereka berdua. Terlebih-lebih lagi, saya sampaikan hadis ini kepada mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh para sahabat yang mereka menyangka bahwasanya mereka di atas dalil padahal mereka sama sekali tidak memiliki landasan. Bagaimana mereka menjadikan agama mereka, mereka menjadikan pokok dan landasan agama mereka dengan mencela para sahabat, dengan mencela Al-Qur'an, dengan mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menjadikan pokok agama mereka dengan mencela para sahabat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku kabarkan, kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi, yaitu orang-orang yang mereka sesat namun mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan hal yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, tentang keutamaan dua orang yang sangat mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar humas sam'u wal basar. Sungguhnya Abu Bakar dan Umar, mereka berdua adalah penglihatan, pendengaran dan penglihatan. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadikan kepemimpinan mereka berdua sebagai teladan kita. Seakan-akan kepemimpinan mereka berdua merupakan cahaya yang berjalan di hadapan kita dan kita berjalan dengan naungan cahaya tersebut. Walaysa yakhfa 'alaykum ayyuhal ikhwatu fillah an al-kalam fi sirat hadhain al-sahabiyyain al-jalilain sayakun katiran wa tawilan wa sabighan. ولا يمكن أن تأتي على فضائلهما وسيرتهما ومعالم قيادتهما، لا أقول هذا المجلس بل ولا مجالس كثيرة. لذلك لا أريد أن أتكلم كثيرا عن سيرة الصديق وعن معالم قيادته، فما قام به رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من توطيد أركان الدولة وتثبيت دائمها والتصدي للمرتدين ولمانعي الزكاة ولجمع القرآن وغير ذلك، كان بحد ذاته معلما هو أعظم المعالم، لأن الله تعالى جعله اللبنة الأولى في ذلك البناء والأساس الصلب في ذلك الصرح الذي جعل من بعده يتلقون هذه القيادة ويتلقون هذه الدولة، وقد استقرت أركانها وثبتت أصولها واستقرت أسسها. ولولا الله سبحانه وتعالى أن هيأ للمرحلة الأولى في هذه الدولة الإسلامية العظيمة الدولة المحمدية لما كان هذا الخير الذي نحن فيه، ولما كان هذا النور الذي نسعد بضيائه وبأفيائه وبمائه وهوائه منثورا كله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak diragukan dan tidak samar bagi kita semua bahwasanya pembicaraan tentang sejarah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, demikian juga sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, tentunya pembicaraan tersebut akan panjang dan sangat banyak. Dan tidak mungkin kita juga akan menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan-kemuliaan Abu Bakar, tentang bagaimana, ya, kepemimpinan beliau secara detail, ya, dengan juga tentang keutamaan-keutamaan beliau. Kalau kita ingin bahas itu semua, maka butuh dengan pengajian yang banyak. Dan saya juga tidak ingin, ya, membahas panjang lebar tentang bagaimana perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi ingatlah, apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq berupa mengkokohkan, ya, mengkokohkan landasan-landasan negara Islam, di mana Abu Bakar As-Siddiq di awal pemerintahan beliau, maka beliau memerangi orang-orang yang murtad. Karena setelah Nabi SAW meninggal, muncul orang-orang yang murtad, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga muncul orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliaulah juga yang mengumpulkan Al-Quran. Maka ini saja sudah cukup menunjukkan akan keagungan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Terlebih-lebih lagi ini merupakan tahap awal akan kepemimpinan umat Islam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka kondisinya rawan, dan yang pertama kali menjadi patokan adalah kepemimpinan awal, yaitu kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, setelah berhasilnya kepemimpinan beliau, umat-umat yang datang setelah beliau mengambil faedah dari keberhasilan kepemimpinan beliau. Mereka datang di mana kondisi negara Islam tatkala itu sudah kokoh dan sudah mantap, sehingga mereka bisa merasakan keberhasilan dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita bisa merasakan sekarang bagaimana kebaikan yang tersebar semua berasal dari jasa Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinan beliau. Demikian juga bagaimana sunnah dan Al-Quran yang tersebar, yang menjadi jalan kehidupan kita, semuanya kembali kepada keutamaan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. وحفظاً للوقت واستغلالاً للزمان سأجعل ما أريد ذكره والتنبيه عليه من سيرة عمر القيادية، والتي كانت كلها قيادة وريادة وسيادة، سأجعلها على شكل نقاط أجمع فيها المسائل والدلائل في جمل قصيرة. وإلا لو أننا أردنا أن نذكر الأدلة والنصوص على المسائل لكان في ذلك لا أقول محاضرة ولا ندوة، بل دورة قد تكون أياما وأياما. فهي على شكل نقاط، وهذه النقاط أليق أن تفهم وأسرع أن تحفظ لما تحويه من هذه المعالم الأساسية في سيرة عمر بن الخطاب القيادية رضي الله عنه، حتى يكون لنا حسن التأسي به في أنفسنا وفي أهلينا وفي مجتمعاتنا، سواء كنا صغارا من حيث المسؤولية أو كبارا في أعظم مسؤولية. Demi untuk menjaga atau menghemat waktu, ya, maka pada kesempatan kali ini, ya, saya akan menjadikan pembicaraan tentang bagaimana perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam bentuk poin-poin. Kenapa? Karena perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan kehidupan, perjalanan kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seluruhnya merupakan bentuk kepemimpinan. Ya, kalau kita mau jelaskan satu persatu dengan dalil-dalilnya, dengan perinciannya, maka waktu kita tidak cukup. Ya, kita bukan hanya butuh dengan seminar-seminar, bahkan kita butuh daurah-daurah yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk kita membahas poin-poin tersebut. Karena seluruh kehidupan beliau adalah kehidupan kepemimpinan. Oleh karenanya kita akan membuat penjelasan tentang kepemimpinan beliau dalam bentuk poin-poin, ya, dan ini lebih mudah untuk dihafalkan dan lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan tugas kita, pertanggungjawaban kita dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam masyarakat kita. Apakah kita sebagai pemimpin kecil maupun pemimpin besar, maka butuh kita mengenal poin-poin tentang keindahan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa awwalu dzalik an na'lam أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه قوله في عمر: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي هذا إشارة إلى تلك المنزلة العالية التي تبوأها عمر في نفسه عبادة وفي مجتمعه قيادة، وإلا فلا يستطيع من لم يتمثل أخلاق الأنبياء أن يقود الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، أي تقودهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء، مع التنبيه أيها الإخوة إلى أن النبوة منحة من الله واختيار واصطفاء، وليست اكتسابا يكتسبه الإنسان أو يطلبه، هذا ضلال أي ضلال، وإنما هو توفيق من الله. وقد ختمت النبوة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كون العلماء هم ورثة الأنبياء فلا يزال هديه ولا تزال سنته ولا تزال العقيدة التي دعا إليها والسنة التي جمع الناس عليها هي النور الهادي التي يأتلف عليه المسلمون ويجتمع عليه الصالحون في كل مكان وفي كل زمان. Pertama, para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui bahwasanya telah valid, telah sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda: "Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar." Seandainya kalau ada nabi setelahku, maka nabi tersebut adalah Umar. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada isyarat tentang kedudukan Umar yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwasanya Umar memiliki kepemimpinan yang sangat mulia, memimpin dirinya dan juga memimpin masyarakat. Karena jika seorang tidak berakhlak dengan akhlak para anbiya, para nabi, maka bagaimana dia bisa melakukan kepemimpinan yang baik? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Inna bani Israil kana tasuhumul anbiya." Sungguhnya bani Israil, mereka dahulu dipimpin oleh para anbiya, dipimpin oleh para nabi. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda: "Al ulama warasatul anbiya." Bahwasanya para ulama merupakan pewaris para nabi. Namun perlu kita ingat, kenabian merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang bisa dicari, bukan perkara yang diusahakan. Barang siapa yang menganggap kenabian bisa dicari, bisa diusahakan, maka ini merupakan kesesatan yang nyata. Akan tetapi kenabian merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih siapa saja yang Ia kehendaki untuk menjadi nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para anbiya. Akan tapi yang mewarisi ilmu Nabi adalah para ulama. Dengan para ulama tersebut, maka sunnah masih tersebar. Ajaran-ajaran Nabi SAW masih tersebar. Dan di atas sunnah tersebut, orang-orang soleh berkumpul, menjadikan sunnah tersebut sebagai penunjuk mereka. Mereka berkumpul di setiap zaman dan setiap tempat. Wa min dhalika ayuhal ikhwah, a'ni min al-ma'alim al-asasiyah allati naqtabisu minha usul al-qiyadati ad-diniyah allati fiha salahu ad-dunya wa salahu al-akhirah min hadhihi as-sirah al-umariyah al-mubarakah annahu radiyallahu anhu kana awwala man luqiba bi amir al-mu'minin. Na'am, luqiba 'Umar radiyallahu anhu bi amir al-mu'minin qabla Abi Bakr radiyallahu anhu alladhi kana laqabuhu khalifata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ونستفيد من هذا اللقب العمري فائدة مهمة في هذا الباب الذي نحن فيه في باب التأسي بالقيادة، أن هذه الإمارة إمارة إيمانية يجتمع عليها المؤمنون ويأتلف عليها الصالحون، وهم في ذلك يحققون معنى من معاني قوله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما تجملت فهي حقيرة، وإنما هي وسيلة إلى الله وطريق إلى الدار الآخرة. فاز فيها من فاز بطاعة الله، وخسر فيها من ابتعد عن أمر الله وخالف دين الله. فكان هذا اللقب حتى يظهر للناس أن هذه القيادة قيادة دينية يرجى من ورائها صلاح الدين وصلاح الدنيا. Di antara bentuk-bentuk kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang pokok-pokok kepemimpinan yang dibangun di atas nilai-nilai agama, yang dengan pokok-pokok kepemimpinan tersebut maka akan diraih kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Maka kita akan melihat bagaimana sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan akan hal ini. Yang pertama, beliau diberi gelar dengan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar diberi gelar dengan Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar diberi gelar dengan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Dan kita mengambil faedah dari gelar Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini, bahwasanya kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang dibangun di atas keimanan, yang kepemimpinan tersebut berkumpul di bawah kepemimpinan tersebut orang-orang yang beriman sebagai pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala: wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, ya, carilah apa yang Allah berikan kepada engkau berupa hari akhirat, dan jangan kau lupakan bagian dari duniamu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini, meskipun bagaimanapun panjangnya, maka dia sungguhnya sangatlah pendek. Dan kehidupan dunia ini, meskipun bagaimanapun indahnya, bahkan dia adalah kehidupan yang menghinakan. Sungguhnya dunia merupakan wasilah menuju akhirat. Barang siapa yang di atas dalam kehidupan dunia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hidup dalam dunia ini menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Oleh karenanya gelar Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, merupakan gelar yang dibangun di atas keimanan, yang dengan kepemimpinan yang dibangun di atas keimanan tersebut akan bisa diraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walaqad kana Umar radhiyallahu an Umar min as-sahabah al-qalail bal min al-arab al-qalail alladhina 'arafu al-qira'ata wal-kitaba قبل الإسلام، فضلا عن ما هو بعد الإسلام وبعد الخلافة. وهذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي أن هذا الرجل العظيم سيكون ذا شأن في الأمة وسيكون ذا قيادة في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وكانت القراءة والكتابة بالنسبة للعرب كالدراسات العليا في هذه الأيام. فالعرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، مهما كان عندها من بلاغة في الشعر والأدب وسائر أنواع هذه العلوم، لكن ذلك لم يكن سببا مباشرا أو غير مباشر في أن يحسنوا القراءة أو الكتابة، وكان ذلك نوعا من الذكاء. فكيف إذا ضم إلى هذا الذكاء الفطري تلكم الموهبة العظيمة قراءة وكتابة؟ وفي هذا إشارة عملية واقعية إلى أن من يتولى القيادة في الناس يجب أن يكون مميزا، يجب أن يكون ذا استقلالية علمية وخصوصية فكرية تؤهله لموضع القيادة هذا. ليس فقط الشهرة، وليس فقط المال، وليس فقط الكثرة، وإنما بتهيئة يكون فيها صالحا لقيادة الناس بما وفقه الله تعالى إليه. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dari orang-orang Arab, hanya sedikit dari orang-orang Arab yang mereka mengenal membaca dan menulis sebelum Islam dan juga sesudah Islam. Dan ini merupakan bentuk Allah mempersiapkan Umar dan menunjukkan bahwasanya Umar suatu saat akan menjadi orang yang memiliki kedudukan, orang yang akan menjadi pemimpin yang besar. Karena orang-orang Arab dahulu mereka tidak mengenal menulis dan tidak mengenal membaca. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adini dzahabi wal fiddah, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu." Sungguhnya manusia itu seperti ma'adin, yaitu seperti logam-logam, sebagaimana ada logam emas, ada logam perak. Dan sebaik-baiknya orang yang di Islam adalah sebaik-baik orang yang dahulu juga di jahiliyah jika mereka belajar. Oleh karenanya tatkala Umar sebelum di zaman jahiliyah adalah orang yang cerdas, yang bisa membaca dan bisa menulis, maka tatkala dia masuk Islam dia pun menjadi orang yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab dahulu adalah orang-orang yang ummi, umat yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Meskipun mereka adalah orang-orang yang mahir mengucapkan syair-syair, bait-bait syair, yang diberikan balaghah, kefasihan bahasa, namun mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemampuan mereka untuk memiliki bahasa yang fasih, memiliki balaghah yang tinggi, padahal tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, menunjukkan kecerdasan. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, namun memiliki balaghah yang tinggi, ini menunjukkan kecerdasan. Bagaimana lagi jika ditambah dengan kemampuan bisa membaca dan bisa menulis? Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang bisa memimpin masyarakat adalah orang yang harus istimewa, yang memiliki ilmu, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri, bukan hanya diatur. Bukan hanya sekedar orang memimpin adalah orang memiliki harta yang banyak, orang yang terkenal, orang yang dikenal oleh masyarakat, tidak. Tetapi pemimpin harus adalah orang yang istimewa, orang yang cerdas dan memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. ولقد كان إسلام عدد من الصحابة في أول الإسلام سرية، حتى اجتماعاتهم ولقاءاتهم كانت في دار الأرقم سرية، لما يلاقون من شدة الكفار ومن تعذيبهم لهم وتتبعهم إياهم، حتى كان يأتي بعض الناس ليسلموا فيردهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم عندما يبلغكم أني قد ظهر، يعني قد صار لي ظهور وقوة ومكانة، تأتونني. ومع ذلك أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهرة وأمام ملأ عظيم من قريش ليثبت شجاعته وتفرده ومكانته، وهو فرد والصحابة لا يزالون قل عشرات، ومع ذلك أرادوا قتله وضربه، فهيأ الله له من بينهم من ينصره ومن يخلصه من قريش، وهو العاص ابن وائل السهمي، ومات كافرا وهو والد عمر ابن العاص رضي الله عن عمر ومات أبوه على غير الإسلام، فكان ذلك أيضا من التهيئة للقيادة. فالقيادة يجب أن يكون فيها الشجاعة وفيها الحزم وفيها الحسم، مع التنبيه إلى أن الشجاعة شيء والتهور شيء آخر. كثيرون اليوم من الشباب المسلم يظنون أن التهور والإقدام شجاعة، لأنهم فقدوا المعرفة الحقيقية التي تميز بين هذا وذاك. عمر رضي الله عنه لما وقف هذا الموقف أراد به إعلاء كلمة الدين، وأراد به بيان الحق اليقين لهؤلاء الكافرين. أما اليوم أكثر المتهورين من الشباب المسلم الذي يظن أن هذا شجاعة وأن هذا إقدام وأن هذا حق، لا يفعلون ذلك بأدنى الضوابط الشرعية ولا بأقل قواعدها الدينية. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu di awal Islam jumlah mereka sangat sedikit, sehingga mereka tatkala berkumpul pun mengadakan pertemuan, mereka mengadakan pertemuan dengan diam-diam sebagaimana mereka berkumpul di dar rumahnya Dar Arqam secara diam-diam. Kenapa? Karena orang-orang kafir menyiksa mereka, bahkan orang-orang kafir menteror mereka dan mengikuti kemana mereka, mencari-cari mereka. Oleh karenanya mereka pun diam-diam dalam berkumpul. Sampai-sampai ada sebagian orang yang datang ingin masuk Islam, menemui Nabi SAW ingin masuk Islam. Namun karena kondisi yang tidak kondusif dengan adanya ancaman-ancaman orang-orang kafir, maka Nabi SAW menolak mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, jika kalian telah mendengar aku telah muncul, aku telah menang, maka datang. Meskipun kondisi yang tidak kondusif tersebut, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam dengan terang-terangan. Masuk Islam dengan terang-terangan yang menunjukkan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal tatkala itu para sahabat jumlah mereka cuma sedikit, cuma puluhan, dan mereka dikhawatirkan bagaimana gangguan orang-orang kafir. Namun Umar radhiyallahu ta'ala anhu berani untuk tampil mengumumkan Islam mereka, Islamnya di hadapan orang-orang kafir. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan bagi mereka, ya Allah, yaitu Allah menyiapkan seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia adalah ayahnya Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Al-As bin Wa'il As-Sahmi membela para sahabat, padahal dia kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Adapun anaknya adalah sahabat yang ma'ruf, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini menunjukkan kepemimpinan butuh dengan keberanian, butuh dengan ketegasan. Namun ingat, berbeda antara keberanian dan ketegasan dengan kengawuran, kenekatan. Nekat dan berani adalah dua hal yang berbeda. Kita lihat sekarang banyak pemuda, anak-anak muda yang mereka tidak bisa membedakan antara keberanian dengan kenekatan. Mereka nekat, ngawur, padahal itu bukan keberanian. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berani menunjukkan sikapnya untuk menunjukkan keberaniannya, menunjukkan Islamnya agar orang-orang kafir tahu bahwasanya dia telah masuk Islam. Sementara para pemuda yang sekarang dikatakan pemberani ternyata tidak berani menunjukkan Islamnya, meskipun hanya sedikit tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Islaminya. Laqad kana hadha al-mawqif al-umari min as-sad'i bil-islam amama fi'at al-kuffar min ahli Quraysh marhalatan fasilah min marahil ad-da'wa kana bidayat al-'izz للإسلام والنصرة للمستضعفين في الأرض من المسلمين، وهذا بحد ذاته تحقيق لدعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان من دعائه الشريف عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. من هو عمر بن هشام؟ هو أبو جهل. فأعز الله الأمة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان قويا في إسلامه لنفسه ولأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللدعوة كلها. وهذا ينبغي أن يستفاد منه أن القيادة يجب أن يكون فيها عز، أن يكون فيها رفعة، لا أن تكون مجرد مجد ذاتي وأمجاد شخصية تزول بزوال هذا الرأس أو هذا القائد أو هذا الزعيم. حتى إذا راح أو ذهب أو مات لا يبقى له أثر إلا الأثر الذاتي الشخصي الذي قد يستوي فيه المسلم والكافر والصالح والفاجر، بينما المسلم الصالح النقي التقي الذي تنصلح بصلاح الأمة ويكون في وجوده عزها وسؤددها ورفعتها ولو في أبواب من الدين أو أبواب من الدنيا، فكل ذلك خير يقدمه هذا في قيادته في زعامته في رئاسته، بحيث يتفانى في سبيل أمته وبحيث يذوب في سبيل عزها وسؤددها. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap Umar yang sangat berani untuk menampilkan Islam di hadapan orang-orang kafir merupakan tahapan baru dalam dakwah. Sikap Umar tersebut merupakan langkah awal dari munculnya kejayaan dan pertolongan bagi umat Islam, bagi para sahabat. Dan masuknya Umar dalam Islam merupakan perwujudan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, jayakan Islam ini dengan Umar bin Khattab atau dengan Amr bin Hisham." Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Nabi berdoa, "Ya Allah, jayakan Islam ini dengan Umar atau dengan Abu Jahal." Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjayakan umat Islam dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang yang kuat terhadap dirinya dan juga kuat dalam membela para sahabat dan juga kuat dalam membela dakwah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kepemimpinan itu adalah suatu bentuk peningkatan kejayaan, namun bukan kejayaan pribadi tetapi kejayaan umat. Jangan sampai kepemimpinan hanya kembali pada satu sosok orang yang jika orang ini pergi atau hilang maka hancurlah umat tersebut. Akan tetapi kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang memiliki dampak bagi umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya berkaitan dengan pribadi, sehingga tatkala pribadi ini telah hilang, yang tersisa hanyalah kenangan tetap terhadap pribadi ini. Oleh karenanya seorang Muslim yang saleh, yang benar,